padaku saat ku luka. Luka dengan sejuta kecewa yang empaskan tubuhku. Remukkan dada namun lembut belaimu. apa kabar kamu di sana? Ku harap engkau selalu tertawa. Melatiku tenang-tenang saja di sana. Kedamkan pedih dan sibukkan diri, nikmati hari. Melatiku, aku pun seperti biasanya. Bersama teman-teman wujudkan mimpi di sini. Melatiku, aku baik saja sendiri. Sibukkan diri dan selalu menanti kau kembali. Lupakan hatiku sementara. Jangan terlalu pikirkan langkahmu. Lakukan yang kau suka biar kau bahagia. Yang terbang melalui cinta denganmu. Sejak aku kecil telah ku lewati, telah ku jalani, telah ku salami, telah ku panjati. Yeah. gadisnya dan kerasnya arak balimu. Saksikan sunset di pantai hilangkan suntukku, mandi di tepi lautan hapuskan sumpahku, memandang gadismu menari segarkan suasana malam di kute redakan persaran marahku. Terima kasih balikmu untukku. Jenak lupakan sesatku hadapi egonya. Hidup di kota Jakarta yang penuh aturan, bicara dan tampil seadanya yang ada. menjadi kali dengan penuh canda mainkan air di kesejukan alam desa. Bye. bisa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatannya.